kenapa kita harus betul-betul mengkaji ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang itu termasuk dari bagian kesyirikan. Ya, maka para ulama termasuk Hasan Al-Basri beliau mengatakan masalah kesyirikan itu adalah perkara yang sangat rumit. Itu lebih rumit daripada semut yang hitam ya berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Ya, bayangkan. Jadi kalau ada semut hitam berjalan di batu hitam di malam gelap gulita itu masalah kesyirikan itu lebih rumit dari ini. Yang ini menggambarkan bahwa masalah tauhid adalah masalah yang sangat rentan terjadi pada seorang muslim dan orang itu tidak memahaminya. Maka di sini menunjukkan pentingnya bagaimana kita harus mengkaji tentang masalah tauhid ini. Intinya adalah bagaimana betul-betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tidak boleh sedikit pun ya dalam diri seseorang muslim ada niatan hidupnya itu diabdikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, walaupun lalat tadi. Lalat apa sih harganya lalat? Ya. Tapi disitulah memang itu sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat tauhid ini yang pertama adalah tauhid membawa kebahagiaan hidup bagi seseorang. Ya, membawa kebahagiaan hidup pada diri seseorang. Di antara dalilnya adalah dalam surat Zumar ya, ayat 22 ya, disebutkan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam ya, fahuwa ala nur mir rabbih. Jadi maka apakah ada orang-orang yang lebih berbahagia dari orang-orang yang dadanya ya Allah berikan cahaya dengan keislaman. Ya, keislaman. Ya, keislaman maksudnya adalah orang yang memahami tauhidnya sudah benar. Adakah orang-orang yang lebih bahagia dari orang-orang ini? Kemudian yang kedua di antara pentingnya tauhid adalah seperti dalam hadis yang sangat luar biasa. Ya, Nabi bersabda, seandainya seseorang itu datang kepadaku dengan sejagat raya dosa, ya, kemudian dia tidak mensekutukan aku sedikit pun, la ataituka biqarabil ardil khata'a maghfirah. Maka saya akan datang kepada orang tersebut dengan sejagat raya pula ampunan. Bayangkan, jadi kalau ada orang dosanya sejagat raya dan kayaknya kita itu enggak dosanya enggak sebanyak inilah. Ya, jadi kalau ada orang dosanya sejagat raya ini kemudian dia tidak rusak tauhidnya sedikit pun, maka Allah akan mengampuni seluruhnya. Allah ampuni seluruhnya itu. Ya. Bahkan dulu kita dengar dalam perang Uhud ada namanya sahabat Asram Amr bin Thabit, ya. Orang ini izin kepada ya Rasulullah, saya berperang dulu, setelah berperang saya berislam. Nabi mengatakan, jangan, kamu berislam dulu baru berperang. Maka orang ini kemudian mengucap ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang benar dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu perang dan meninggal. Kemudian para sahabat bersanya ya Rasulullah, orang ini masuk surga tidak? Nabi mengatakan, amila qalilan ujira katsiran, ya. Orang ini amalnya sedikit tapi diberikan pahala yang sangat besar. Salat saja belum pernah, ya, puasa saja belum pernah, melakukan apa saja belum pernah, dia berislam langsung perang kemudian mati. Yang menjadikan masuk surga itu bukan karena perangnya itu, tapi karena ketauhidannya itu. Masalah keislamannya di situ. Maka di sini, ya, sekecil ya ataupun sekecil perbuatan seseorang ya. Di dalam hadis, jadi seandainya ya seluruh jagat raya ini ditimbang dengan syahadat, maka itu akan lebih besar syahadat. Ya. Maka ini pentingnya di situ. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis ya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu ya dan orang-orang innalladzina amanu dan orang-orang yang beriman ya kemudian dia walam yalbasu imanahum bidzulmin, dia tidak mencampuri, tidak merusak keimanannya dengan kesyirikan sedikit pun, maka ulaikal lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang seperti ini ya, jadi imannya benar, tidak dia tidak melakukan kesyirikan di sini, maka di akhirat dia akan aman sentosa. Di akhirat dia aman sentosa, wa hum muhtadun, dalam kehidupan dunia dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah. Dan tauhid inilah yang Nabi mengutus Mu'ad. Ya Mu'ad, engkau akan datang ke negeri Yaman. Yang pertama engkau dakwahkan adalah ayyuhidullah. Engkau harus mendakwahkan mereka bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Setelah mentauhidkan baru sholat, setelah sholat baru zakat. Ya maka urut-urutannya seperti itu. Akidah dulu, tauhid dulu yang benar, setelah itu sholat, kemudian zakat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kultur kita di Indonesia, ya keislaman Islam masuk di Indonesia itu banyak terpengaruh dengan zaman penjajahan, zaman Belanda. Maka kalau kita kaji, kita lihat lagi metode-metode pembelajaran Islam di Indonesia itu, mereka akan jarang mengkaji masalah tauhid. Maka kalau Bapak Ibu jamaah sekalian perisal di pondok-pondok pesantren, maka kajian-kajian akan selalu kepada fikih. Ya. Maka yang pertama dikaji tentang safinatun najah, tentang fikih, fikih terus. Kenapa? Karena kalau masalah akidah ini akan ya nanti seperti para sahabat, ya. Nanti itu akan menumbuhkan semangat keislaman yang tinggi. Maka masalah akidah ini betul-betul disaring pada saat masuk ke Indonesia. Maka orang-orang dulu yang mengkajinya tentang masalah fikih. Tapi akidah ini kurang porsinya. Nah, maka disinilah kenapa kita perlu dan kita sangat tekankan bagaimana kita memperkuat masalah akidah ini. Ya, mengingat pentingnya, keutamaannya, dan ya kebutuhan kita akan ketauhidan ini. Mungkin ini sebagai gambaran ya pengantar insya Allah untuk pertemuan-pertemuan kita ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya untuk bisa kita memahami, kemudian kita bisa mengamalkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.